segala perlu. Aku memuja dengan segala doa. Aku jauh engkau, aku dekat engkau dekat. Hati adalah cermin tempat pahala dan dosa. Dengan segala doa, segala doa. Aku jauh engkau, aku dekat engkau dekat. Hati adalah jernih tempat pahala dan dosa bertarung. Aku memuja dengan segala doa.